Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un, fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Sadaqallahul adzim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang mulia. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Surat napa dulur? Santai mawon nggih. Maca tasbih pisan sing madhep ya. Subhanallah. Kehidupan diciptakan dengan tujuan tertentu. Begitu pula penciptaan bumi dan langit beserta segala isinya. Jadi Gusti Allah ndamel kula lan panjenengan nggawe bumi lan langit sak isine iki mboten main-main, Pak. Mulai sampean gak usah cilik ati, gak usah kuwatir, ana sing ngatur uripe lan ngoten ta? Nggih. Ana sing jaga, ana sing ngatur. Ada yang memelihara, ada yang mencukupi. Mulai sengenge yo gak tau purik. Katene pemilu sih gak metu iki kok. Pergantian siang dan malam yo gak tau macet, ngene mboten? Itu semuanya menjadikan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes gak jero-jero kok lelep ya. Kehidupan diciptakan dengan tujuan tertentu. Begitu pula penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Sampai mentas yang ngitung isine bumi dan langit, Pak. Tengu sak konco-konco ini kubake, Pak. Merutu, tengu, cilik-cilik berulang. Komputer sing canggih apa gak iso ngitung sing lembut-lembut cilik-cilik. Gurem, ro gurem ah. Niku ono sing ngatur. Niki. Setiap orang harus mengetahui kebenaran ini. Dan hidup mengikuti ketentuannya. Cek selamat. Cek tentrem. Lahir batin tentrem. Ya sing anut karo aturan main sing ditentukno karo Allah Subhanahu pencipta alam semesta kala wau. Aja nggih aturan main dhewe. Setiap orang harus mengetahui kebenaran ini dan hidup mengikuti ketentuannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sering kula terangno. Minimal ada 4 fungsi agama bagi kehidupan. Tak balenane ya. Nek iki sampean teliti karo ngaji kula, wis tau tak terangno niki. Cuma sampean kaken mikir utang lali. Apa fungsi agama bagi kehidupan? Nomor siji, sebagai bimbingan dan petunjuk hidup. Supaya urip niki mlakune jelas, tujuane jelas. Penting dibimbing dan diberi petunjuk oleh agama. Dua fungsi agama sebagai penentram batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cek ana bedane uripe santri karo duduk santri. Uripe wong sing kenal Allah, kenal Rasulullah karo wong sing gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah, cek beda. Wong kenal Allah, krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo poe penggaweane kudu ditinggal. Apa? Harus lebih dahulu mendatangi undangan Allah daripada undangan selain Allah. Understand? Yang ketiga, fungsi agama sebagai pengendali moral. Supaya wong iki iso tetep dadi wong, derajate gak mudhun dadi kewan utawa dadi setan, kudu kecokan agama. Pak. Nggih. Sampeyan tau wae maca koran ana bapak mangan anak. Nek sampean ngomong dereng berarti gak rubah perkembangane donya sing luwet. Bendina metu lho koran-koran iki. Bapak gak gawe anak. Iku nek didelok karo ukuran normal dari disiplin ilmu kedokteran niki men mboten cocok. Dijasna ta niki? Uang iku nek sehat lan waras, bila ada hubungan mahram dekat, itu mboten saged urip, Pak. Mboten saged napa? Urip. Engko takon apane sing urip mana ya Allah. Sampean jejer dulur kandunge, kok ikune urip? Berarti saraf sampean ana sing pedhot. Fungsi agama yang nomor tiga adalah sebagai pengendali moral.